Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. إخواني معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa kembali duduk bersama bermajlis dalam rangka mempelajari kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala selalu melimpahkan kepada kita kesempatan-kesempatan mulia seperti ini. Kemudian semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema pembahasan kita pada hari ini mengenai kaedah-kaedah istiqamah di dalam agama. Tentunya istiqamah adalah perkara yang penting. Bahkan pada setiap hari kita memintanya kepada Allah Azza wa Jal sebanyak 17 kali. Karena pada setiap rakaat dalam sholat-sholat kita yang wajib, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan istiqamah. Berarti kita sangat membutuhkan al-istiqamah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala memberikan beberapa pencerahan kepada kita mengenai al-istiqamah. Pembahasan ini akan saya nukilkan dari sebuah risalah karya Syekh Dr. Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Risalah yang berjudul Ashrun atau Ashrah Qawaid Fil Istiqamah, 10 kaidah dalam istiqamah. Tentunya kita tidak akan membaca risalah ini secara harfan bi harfin, satu persatu, karena waktu kita tidak akan cukup. Tapi saya akan simpulkan dari inti-inti pembahasan beliau. Risalah ini adalah risalah yang cukup indah, penuh dengan ilmu, baik yang bersumber dari kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta nasihat-nasihat para ulama. Kita mulai. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan ke-14, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Kata Allah Jalla fi'ula, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka itulah para penduduk surga yang mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan untuk semua apa yang telah mereka amalkan. Dalam surat yang lain, dalam surat Fussilat ayat yang ke-30 sampai ke-32, Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafurir rahim. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, akan turun kepada mereka para malaikat bahwa janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di dalam kehidupan dunia ini dan demikian pula di akhirat kelak. Bagi kalian di dalam surga itu ada hal-hal yang diinginkan oleh diri-diri kalian, dan kalian akan mendapatkan di dalam surga apa yang kalian angan-angankan. Semua itu turun dari Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat di dalam ayat-ayat ini tadi bahwasanya al-istiqamah mempunyai dampak-dampak yang sangat positif, hasil-hasil yang menggembirakan bagi orang-orang yang mau berjalan di atasnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia, para malaikat akan menjadi pelindung mereka. Para malaikat itu menyatakan, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah dijanjikan akan memperolehnya. Dan di akhirat kelak, orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan surga Allah Jalla wa'an. Singkatnya bahwa al-istiqamah merupakan bentuk kebahagiaan seorang hamba dalam kehidupan dunia maupun akhirat kelak. Jadi bila seorang hamba ingin bahagia di dalam hidupnya, tidak ada kata lain melainkan dia harus istiqamah di atas agama. Itulah jaminan untuk kebahagiaan hidup. Istiqamah di atas agama Allah membuat kita akan bahagia di dunia qabla al-akhirah. Berarti al-istiqamah itu adalah perkara yang sangat urgen di dalam kehidupan. Setiap orang yang menjauh dari keistiqamahan di atas agamanya, maka sejauh itu pula dia akan menjauh dari kebahagiaan. Maka tema ini adalah tema yang diberikan haknya secara cukup di dalam pembahasan-pembahasan ilmiah oleh para ulama. Maka kaidah-kaidah di dalam al-istiqamah akan membuat kita bisa memperolehnya. Bila seorang hamba berjalan di atas al-istiqamah dengan kaidah-kaidah yang bersumber kepada kitabullah dan juga sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta keterangan-keterangan para ulama, dia akan sampai ke penghujung jalan dalam keadaan dia memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhiratnya. Kaidah yang pertama bahwa al-istiqamah merupakan minnatun ilahiyah wa hibatun rabbaniyah. Istiqamah itu adalah anugerah dan pemberian dari Allah. Oleh karena itu, tidak semua orang memperoleh kenikmatan ini. Hanya Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah saja. Dalil yang menunjukkan bahwa al-istiqamah merupakan hak mutlak bagi Allah Jalla wa'ala yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki saja, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-39, kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fiz zulumat may yasha'illahu yudhlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka lah orang-orang yang tuli dan bisu, berada di dalam kegelapan-kegelapan. Mayyasha'illahu yudhlilhu, barang siapa yang Allah kehendaki pasti akan disesatkan oleh Allah. Wa mayyasha' yaj'alhu 'ala siratin mustaqim, dan barang siapa yang Allah kehendaki, Allah pasti menjadikannya di atas jalan yang lurus, di atas jalan istiqamah. Nah, dalam surat yang lainnya, dalam surah An-Nur ayat yang ke-46, kata Allah, "Wallahu yahdi man yasha' ila siratin mustaqim." Allah itu menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada jalan yang lurus, kepada jalan istiqamah. Nah, Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa al-istiqamah adalah anugerah yang ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia bukan hak seorang pun di antara para makhluk. Seorang bisa istiqamah atau tidak istiqamah itu bukan haknya untuk menentukan. Hanya Allah yang menganugerahkan untuk istiqamah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan akan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kaidah yang pertama dari al-istiqamah ini melahirkan sebuah kesadaran. Sebuah kesadaran yang harus kita bangun untuk memperoleh istiqamah. Yaitu kesadaran untuk jujur kepada Allah Azza wa Jalla di dalam istiqamah. Kalau kita jujur kepada Allah bahwa kita ingin untuk beristiqamah di atas agamanya, al-istiqamah itu ada di tangan Allah. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akan menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah dan akan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau yang selalu beliau ucapkan sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa doa Nabi yang paling banyak beliau mengucapkan Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din, wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku berada di atas agama. Inilah al-istiqamah, teguh kokoh di atas agama Allah. Inilah al-istiqamah. Inilah yang selalu diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesadaran yang jujur kepada Allah untuk selalu bisa istiqamah. Ini hal penting. Sehingga Allah jalla wa ala yang di tangannya berada kehendak siapa yang akan istiqamah akan memberikannya kepada siapa yang jujur kepada Allah Jalla wa'ala untuk istiqamah. Nah, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan juga yang selainnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab?" Wahai Rasulullah, bukankah sungguhnya hati-hati manusia itu tataqallab, berbolak-balik? Kata Nabi, "Na'am." Beliau menjawab, "Ya." "Ma min khalqillahi min bani Adam min bashar illa anna qalbahu baina asbi'aini min asabi'illah. Fa in syaa Allahu aqama wa in syaa azaga." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang makhluk dari Bani Adam melainkan hatinya berada di antara dua jari jemari Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan membuatnya istiqamah, dan jika Allah berkehendak, Allah akan membuatnya menyimpang. Nah, maka sangat penting ya, ada kejujuran hati di mana kita membangun kesadaran untuk mempunyai keinginan kuat istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Sehingga hendaknya kita selalu berdoa seperti apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku berada di atas agama. Dan di antara doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pembukaan salat malam yang beliau lakukan pada setiap malamnya, di mana disebutkan di dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah ditanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya di malam hari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau alaihi salatu wassalam bila berdiri di malam hari untuk melaksanakan salat, beliau membuka salatnya dengan membaca Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Ini yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap beliau membuka salat malam. Kata beliau, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, ya Allah Rabb penguasa malaikat Jibril, malaikat Mika'il, malaikat Israfil, Fatiras samawati wal ard, pencipta langit-langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahada, yang mengetahui perkara-perkara yang tampak maupun perkara-perkara yang ghaib, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, engkau yang menghukumi, engkau yang memutuskan antara hamba-hambamu dalam perkara yang mereka perselisihkan, ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idznik, maka tunjukkan kepadaku al-haq dalam perkara yang aku berselisih di dalamnya, innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim, karena sungguhnya hanya engkau lah ya Allah yang menunjuki siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan doa ini sangat kita butuhkan, terlebih lagi di akhir-akhir zaman seperti masa kita saat sekarang ini yang dipenuhi dengan berbagai gejolak fitnah, berbagai perselisihan manusia, bahkan di kalangan ahlus sunnah itu sendiri ya, banyak hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia. Kita membutuhkan al-haq itu ada di mana, yang mana yang benar ya. Kita minta kepada Allah Azza wa Jalla hati kita dicondongkan kepada yang benar, dijauhkan dari yang batil. Kita butuh selalu membaca doa ini supaya kita bisa istiqomah di atas agama. Nah, ini doa termasuk yang semestinya kita hafal. Allahumma rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil fatir as-samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalaftu fihi minal haqqi bi'idznik innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, mengenai hakikat al-istiqamah. Apa itu al-istiqamah? Di dalam ayat yang sudah kita bacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka beristiqamah. Kata Abu Bakr radhiyallahu anhu, humul ladzina lam yusyriku billahi syai'a, mereka itu adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullah, Juga diriwayatkan dari Umar ibn al-Khattab, kata beliau, maksudnya lam yaruhu rawhan ta'lab, mereka tidak berbolak-balik seperti berbolak-baliknya seekor musang. Artinya mereka teguh kokoh di atas agamanya. Ini juga disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Dalam penafsiran Ibnu Abbas, kata beliau, ana syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya mereka beristiqamah, yaitu mereka teguh lurus di atas syahadat la ilaha illallah, di atas tauhid, dan tidak berbuat syirik. Nafsiran yang seperti ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Al-Imam Mujahid, Al-Aswad bin Hilal, Zaid bin Aslam, dari As-Suddi, Ikrimah, dan yang selain mereka. Ini asar-asar mengenai penafsiran al-istiqamah dari ayat tersebut disebutkan dalam tafsir At-Tabari rahimahullah. Nah, dari Abu Al-Aliyah, kata beliau, maksud mereka beristiqamah yaitu akhlasu lahuddin wal amal. Mereka memurnikan agama hanya untuk Allah dan juga amalan mereka. Mereka memurnikan agama hanya untuk Allah dan juga amalan mereka. Nah, juga diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau mengatakan istiqamu ala adai faraidhi. Mereka beristiqamah di atas menunaikan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dari Imam Qatadah, mereka beristiqamah artinya istiqamu ala ta'atillah. Mereka beristiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Semua penafsiran-penafsiran yang telah kita sebutkan tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah di dalam kitabnya yang agung Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa hakikat al-istiqamah itu, kata beliau, hiya suluhus siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wa la yasra wa yashmalu dhalika fi'la ta'ati kulliha al-zahirati wal-batina wa tarkal manhiyati kulliha kadhalik fasarat hadihil wasiyah jami'atan likhisalid dini kulliha. Kata beliau, jadi al-istiqamah itu adalah menjalani, menempuh jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah agama yang lurus, yang tidak bengkok, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Istiqamah itu juga mencakup melaksanakan amalan-amalan ta'ah secara keseluruhan, yang tampak ataupun yang tidak tampak, yang zahir ataupun yang batin, dan meninggalkan larangan-larangan secara keseluruhan. Maka wasiat untuk istiqamah, kata beliau, itu adalah wasiat yang mengumpulkan seluruh perilaku-perilaku agama secara total. Nah, jadi kalau mau kita simpulkan dengan kata yang simple, al-istiqamah itu adalah berada di atas agama secara penuh, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Oke. Sebesar-besarnya perintah adalah tauhid, dan sebesar-besarnya larangan adalah syirik. Kemudian mengikuti kepadanya hal-hal yang lain yang terkait dengan perkara-perkara wajib yang harus dilaksanakan dan perkara-perkara haram yang harus ditinggalkan. Jadi kalau seorang ingin istiqamah, intinya istiqamah itu adalah menjalankan agama secara total. Karena istiqamah itu artinya adalah agama itu sendiri. Sebab istiqamah itu mencakup semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin, al-istiqamah kalimatun jami'atun akhidatun bi majami'id din wa hiya al-qiyam baina yaday Allah 'ala haqiqati as-sidqi wal wafa'i bil 'ahd. Ya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-istiqamah itu adalah sebuah kalimat yang menggabungkan totalitas agama, yaitu seorang hamba berdiri di hadapan Allah Azza wa Jal dalam kondisi jujur dan memenuhi janjinya kepada Allah, menunaikan kedua syahadatnya yang telah dia ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ingin taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Nah, jadi kalau orang ingin istiqamah, artinya dia berupaya semaksimal mungkin menjalankan agama itu secara penuh. Itulah hakikat istiqamah. Ya, tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian, menjalankan sebagian dan mengabaikan sebagian. Ya. Tapi yang namanya istiqamah berjalan di atas agama secara lurus. Apapun yang diperintahnya diupayakan untuk dilaksanakan, apapun yang dilarangnya diupayakan untuk ditinggalkan. Itulah al-istiqamah. Nah, maka masing-masing kita punya penilaian tersendiri terhadap istiqamah yang ada pada diri kita. Sejauh mana istiqamah kita, ini tergantung sejauh mana kita melaksanakan agama itu. Dan sejauh mana kita telah meninggalkan istiqamah, ini tergantung sejauh mana kita telah mengabaikan ajaran agama tersebut. Karena al-istiqamah itu sendiri adalah agama itu seutuhnya. Orang yang istiqamah artinya orang yang menjalankan agama tersebut, melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini kaidah yang kedua, bahwa hakikat istiqamah adalah berupaya untuk melaksanakan agama secara totalitas, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Baik. Kaidah yang ketiga, dasar fondasi dari sikap istiqamah adalah kelurusan dan keteguhan hati. Kelurusan dan keteguhan hati, istiqamatul qalb. Aslul istiqamah, istiqamatul qalb. Nah, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Keimanan seorang hamba tidak akan lurus, tidak akan istiqamah sampai hatinya istiqamah. Hatinya lurus, hatinya teguh. Maka kalau seorang hamba ingin istiqamah, dia mulai dari mana? Dia mulai dari apa? Dari hatinya. Karena keistiqomahan hati adalah fondasi dari segala istiqomah yang lainnya. Makanya dalam salah satu penafsiran yang diriwayatkan dari Abu Bakrin radhiyallahu an, pernyataan Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, artinya bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, bahwa mereka itu tidak menoleh kepada yang selain Allah, hatinya yang selalu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya inti daripada tauhid juga yaitu al-muqbil 'alallah al-mu'rid amma siwa. Ya, itu agama yang hanif, agama yang lurus, yaitu seorang menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah dan berpaling daripada yang selainnya. Ya, mulai dari keistiqomahan hati. Ya, dan kita tahu bahwa hati ini adalah komando dari seluruh anggota badan yang lain. Seperti yang disebutkan di dalam As-Sahihain dari hadis An-Nu'man bin Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghah." Dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. "Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasad yang lainnya. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad yang lainnya. Ala wahiyal qalb. Yaitu yang dimaksud adalah hati manusia. Yang sebenarnya adalah jantung. Al-qalbu itu adalah jantung sebab dia segumpal daging. Hati yang dimaksudkan oleh medis itu segumpal darah. Iya. Hati itu segumpal daging atau segumpal darah? Darah kan? Ya. Jadi al-qalb ini sebetulnya jantung, ya, yang berdetak. Ya. Itulah yang dimaksud dengan al-qalb. Ya, di sanalah letaknya akal. Di sanalah pemicu seluruh keinginan manusia. Disitulah penggerak komando yang akan menggerakkan seluruh anggota badan yang lain. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh anggota badan yang lain, seluruh jasad yang lain. Maka kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad yang lain. Nah, cuma orang kita biasa memaknakan dengan hati. Ya. Padahal hati itu adalah segumpal darah. Yang benar adalah jantung. Baik. Labas. Kita menggunakan bahasa yang biasa dipakai oleh manusia. Kita artikan hati. Tapi yang penting kita tahu bahwa maksudnya hati di sini adalah jantung. Nah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Ighatsatul Lahafan beliau mengatakan, "Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha kal malik al-mutasarrif fil junud alladhi tasduru kulluha an amri wa yasta'miluha fi ma syaa wa kulluha tahta 'ubudiyyatihi wa qahri wa taqtasibu minhu al-istiqamata waz-zayr وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله أو يحله قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب هو ملكها وهي المنفذ لما يأمرها به القابلة لما يأتيها من هديته ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته wa huwa al-mas'ulu anha kulliha. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan, tatkala hati bagi anggota-anggota badan yang lainnya ibarat raja yang mengatur pasukannya, yang darinya lahir segala perintah, dia akan menggunakan pasukan-pasukan itu dalam apa yang dia kehendaki, maka seluruh pasukannya berada di bawah penghambaan diri kepadanya dan di bawah kekuasaannya. Maka hati itu yang akan melakukan al-istiqamah ataupun penyimpangan. dan dia akan diikuti oleh anggota-anggota badan yang lain sesuai dengan tekad yang telah dibuatnya atau tekad yang telah diabaikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan dia adalah hati. Maka hati adalah pemiliknya yang perintahnya akan ditunaikan oleh anggota-anggota badan yang lain. Maka tidaklah akan lurus amalan-amalan dari seorang hamba sampai hatinya lurus, sampai kelurusan itu muncul dari niat dan keinginan hatinya. Oleh karena itu, hati itulah yang akan bertanggung jawab kepada seluruh anggota badan yang lain. Nah, maka ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan bahwa pondasi al-istiqamah adalah hati. Kalau hati kita masih sulit untuk dikendalikan di bawah naungan petunjuk Allah Azza wa Jalla, menjalankan syariatnya, mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, hati kita masih dipenuhi dengan berbagai penyakitnya, maka sulit untuk kita istiqamah. Karena anggota-anggota badan yang lain akan melaksanakan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang tergerak oleh hati kita. Seorang hamba sulit untuk keluar dari keinginan hatinya. Maka pondasi dasar istiqamah itu ada di dalam hati. Apa saja yang ingin dilaksanakan oleh seorang hamba bermula dari hati. Tidak ada satu kebaikan melainkan dimulai dari hati. Dimulai dari hati. Nah, sampai kebaikan yang paling kecil dan paling mudah sekalipun. Sebagai contoh misalnya qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Seorang hamba bisa dalam sehari tidak membaca Al-Qur'anul Karim walaupun satu ayat ketika memang hatinya tidak menginginkan hal itu. Ya. Bahkan bisa berhari-hari, bahkan sampai seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Bisa bahkan dalam seumur hidupnya dia tidak menyentuh Al-Qur'anul Karim ketika memang hatinya lalai dari Al-Qur'an. Itu contoh ringannya saja. Belum lagi hal-hal lain. Kalau tidak ada keinginan hati, keteguhan hati, tekad hati, maka seorang hamba sulit untuk istiqamah. Maka pondasi istiqamah itu adalah hati. Makanya ketika kita sebutkan tadi doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau minta untuk diluruskan hatinya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agama. Nah, kalau hatinya memang tidak menghadap kepada kebaikan, sulit untuk dia istiqamah. Hatinya memang lalai dari Allah, maka sulit untuk dia tunduk kepada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kalau kita ingin istiqamah, mulailah dari hati. Perbaiki hati kita. Buang dari hati kita segala kelalaian, kelengahan. Buang dari hati kita segala penyakit-penyakit hati. Ya. Dan setiap penyakit hati, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, obatnya yang paling ampuh adalah melakukan lawannya. Misalnya kalau kita bodoh. Bodoh itu penyakit hati enggak? Al-jahl hadza marad am la? Penyakit atau bukan? Penyakit. Ya, itu penyakit jiwa. Ya, orang bodoh itu penyakit jiwa. Sahih. Ya, cuma jarang orang yang berobat ketika dia bodoh. Padahal dia sedang mengalami penyakit jiwa yang kronis. Sebab kejahilan itu adalah awal dari segala keburukan, kekafiran, kesyirikan, kemaksiatan, ya, dalam segala bentuknya, dalam segala jenisnya, itu dimulai dari keburukan. Nah, itu penyakit jiwa yang paling parah, karena dia adalah aslul balaya, ya, asal dari segala malapetaka, keburukan. Maka lawannya adalah belajar. Nah, kebodohan itu letaknya di mana? Di akal. Akal kita di mana? Dalam hati. Makanya kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi mereka tidak gunakan untuk memahami kebenaran. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka untuk seorang bisa istiqamah, dia mulai dengan hatinya. Dia buang segala penyakit hati, mulai dari kebodohan, buang. Kemalasan, buang dari hati kita. Ya. Kemudian sikap bakhil, buang dari hati kita. Kemudian iri, dengki, ya. Rakus terhadap dunia. Nah, zuhud terhadap akhirat, ini semua adalah penyakit-penyakit hati yang akan menjauhkan kita dari Allah. Kalau ingin kita bisa istiqamah, benar-benar menghadapkan diri kepada Allah Azza wa Jal, mulai dari hati kita, bersihkan dari segala penyakit hati. Makanya orang yang selamat di hari kiamat kelak datang kepada Allah Azza wa Jal dengan apanya? Dengan hatinya yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Ghafir ayat yang ke-88 dan 89, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari itu tidak bermanfaat harta benda dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hatinya yang selamat. Selamat dari segala penyakit-penyakit hati. Ya. Yeah. Nah, dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al Albani rahimahullah di dalam As-Sahihah, beliau menyatakan, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang selamat. Selamat dari apa? Dari segala penyakit hati. Ya. Mulai dari syirik, kekafiran, kemaksiatan, dan penyakit-penyakit hati yang membahayakan jiwa manusia. Nah, karena segala kebaikan, al-istiqamah itu dimulai dari al-qalb, dimulai dari hati. Nah, makanya di dalam pepatah Arab dikatakan, innal himama tashuddul quwa wa innal quluba laysat bisawa. Innal himam tashuddul quwa, keinginan-keinginan hati itu akan mendatangkan kekuatan, dan sungguhnya hati-hati manusia itu tidaklah sama. Kalau hati kita kuat, keinginan kita kuat, tekad kita kuat, akan datang kekuatan. Tapi kalau hati kita lemah, loyo, lembek, melempem, ya wis, hilang kekuatannya. Apapun yang kebaikan yang akan kita perbuat, apapun kebaikan yang akan kita tuju, tidak akan bisa kita penuhi, tidak akan bisa kita laksanakan kalau hati kita lemah. Tidak punya keinginan yang kuat, tekad yang kuat. Karena kekuatan hati, keteguhan jiwa memberikan kekuatan kepada seorang hamba, bahkan kekuatan fisik. Ya, makanya terkadang saya contohkan, ya, seperti kita mendapati sebagian manusia badannya kecil, kurus, krempeng, kering begitu, tapi dia kuat melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, bukan karena fisiknya yang kurus, yang kecil, yang cungkring, tapi memang karena hatinya yang kuat. Ya, dia bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, Tapi ada orang yang badannya besar, gede, menjulang tinggi ke langit, tapi melempem. Apa-apa gak bisa. Kenapa? Karena hatinya lemah. Disuruh kerja ini sakit, disuruh kerja itu demam. Ya, baru megang ini udah encok gitu kan. Kenapa? Karena hatinya lemah. Dan terkadang di dalam pertempuran juga seperti itu. Orang yang kecil bisa mengalahkan orang yang besar karena urusan hati. Ini lebih kuat mentalnya daripada itu. Yang kecil bisa gertak yang besar. Kenapa? Kenapa? Karena urusan hati. Yang ini lebih nekat, yang itu takut. Apa bang? Oh ya mas, padahal yang ini lebih gede. Urusan, karena urusan hati. Makanya innal himam tashuddul quwwah wa innal qulub laysat bisawa. Keinginan hati, tekad hati itu akan mendatangkan kekuatan, dan hati manusia enggak sama. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Jadi kaidah yang ketiga ini penting, di mana fondasi dari istiqamah itu adalah dimulai dari kelurusan dan keteguhan jiwa. Nah, maka kalau kita ingin istiqamah, hati kita harus dibersihkan dulu, harus dikuatkan. Ya, harus dihadapkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla dan minta kelurusan dan keistiqomahan dari Allah Tabaraka wa Taala. Semoga hati kita diberi keteguhan di atas agama. Kaidah yang keempat, bahwa istiqamah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah as-sadaq, artinya dia sesuai dengan agama yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Kalau dia tidak mampu, maka al-muqarabah. Kalau dia tidak mampu, maka dia berupaya untuk sedekat mungkin kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, datang dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Ya, sungguhnya agama ini mudah. "Walai yushadad dina ahadun illa ghalaba." Tidak ada seorang pun yang bersikap ekstrim di dalam beragama melainkan agama itu akan mengalahkannya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka hendaknya kalian bersikap lurus dan mendekatlah dan bergembiralah kalian. Nah, at-tasdid atau as-sadaq yang dimaksud di dalam hadis ini, yaitu seperti yang digambarkan dalam riwayat lain, dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, ketika Nabi SAW mengajarkan doa kepada Ali bin Abi Thalib, maka Nabi SAW mengajari Ali bin Abi Thalib untuk mengucapkan Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berilah aku petunjuk dan luruskanlah aku. Kemudian sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wadhkur bil huda hidayataka at-tariq was-sadad sadad as-sahm. Dan ingatlah dengan petunjuk, yaitu engkau diberi petunjuk di atas jalan, jalan yang lurus, dan as-sadad yaitu sadad as-sahm. Ketepatan yang dimaksud di sini adalah seperti anak panah. Jadi maksudnya wasaddidu wa qaribu, ya, dan bersikap luruslah kalian dan mendekatlah, at-tasdid, ya. Yang dimaksud bersikap lurus yang dimaksud yaitu tepat sasaran seperti anak panah. Jadi kalau ada apa namanya itu sasaran panah, ya, kemudian antum lihat di tengahnya ada titik, ya, titik sasarannya, kemudian lingkaran yang paling dekat, kemudian lingkaran yang lebih agak jauh sedikit, lebih besar, yang lebih jauh lagi yang lebih agak besar, dan selanjutnya. Pernah lihat kan sasaran panah itu? Ya. Maka titiknya yang di tengah itu, kalau pas kita mengenainya dengan anak panah itu disebut dengan as-sadar, ya, atau at-tasdid, sikap lurus yang pas. Nah itulah yang dimaksud dengan at-tasdid wasaddidu, dan bersikap luruslah kalian, artinya paslah kalian dengan tuntunan agama. Laksanakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Pas seperti apa yang dituntunkan di dalam agama ini. Ya, berlombalah di dalam seluruh kebaikan dan tinggalkan seluruh perkara yang dibenci dalam agama yang mulia ini. Nah, kalau tidak, waqaribu. Kalau kalian tidak mampu, kata Nabi, berupayalah kalian untuk mendekat. Kalaupun tidak bisa, pas seperti titik yang di tengahnya itu, maka mendekatlah kalian kepada lingkaran yang paling kecil, yang lebih dekat. Ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang mendekatnya di lingkaran yang paling kecil, kemudian ada yang lebih besar lagi, kemudian ada yang lebih besar lagi, seperti itu. Ya, semakin dekat, semakin baik. Maka kaidah yang keempat, istiqamah yang dituntut dari seorang hamba asalnya adalah at-tasdid, pas sesuai sasaran, melaksanakan seluruh apa yang diperintah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang. Cuma seorang hamba tentunya mempunyai batas kemampuan. Kita tidak mampu untuk melakukan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah atau meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Kita sebagai hamba yang lemah ini terkadang punya kelemahan, punya kekurangan yang membuat kita jatuh ke dalam sebagian dosa, ya, baik dosa besar atau dosa kecil. Maka kalau kita tidak mampu untuk melakukan at-tasdid, lakukan al-muqarabah, ya, mencapai titik sasaran yang paling terdekat kepada sasaran yang sesungguhnya, ya, mencapai sasaran yang paling terdekat kepada sasaran yang sesungguhnya. Nah, maka semakin dekat semakin bagus. Ya, semakin dekat semakin bagus. Nah, ini kaidah yang keempat. Jadi seorang yang beristiqamah bukan berarti ketika dia punya kesalahan, punya kekurangan, punya kelemahan, punya dosa, kemudian dia meninggalkan agama itu, meninggalkan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dianggap dirinya tidak mampu untuk istiqamah. Kalau kita tidak mampu untuk pas dengan sasaran yang paling terbaik, tidak mampu untuk 100%, maka mendekatlah, ya. Dan upayakan semakin dekat sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim selalu Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang penting kita berupaya, sudah ada keinginan, sudah ada kemauan, sudah berupaya. Ya, tapi Allah tidak menakdirkannya untuk kita, kita jatuh ke dalam sebagian kekurangan, kesalahan, maka ini Allah yang Maha Tahu, Allah yang memberi anugerah kepada seorang hamba sejauh mana dia mampu untuk istiqamah. Nah, dan dalam ayat lain Allah menyatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian dengan semampu kalian. Nah, oleh karena itu, untuk menutupi kita yang tidak mampu untuk sepenuhnya istiqamah sesuai dengan titik sasaran yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, tidak mampu sepenuhnya untuk berjalan di atas as-sadar, titik sasaran yang paling sesungguhnya, maka kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, dosa-dosa yang kita perbuat ditutupi dengan apa? Beristighfar. Memperbanyak al-istighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam surah Fussilat Allah menyatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Ada perintah untuk istiqamah menuju Allah dan juga perintah untuk istighfar. Karena orang yang tidak mampu melakukan at-tasdid pas dengan sasaran al-istiqamah, paling tidak dia berada di lingkaran yang paling terdekat melakukan al-muqarabah, ya, mendekat, ya, bukan menjauh. Ya. Ketika dia punya kekurangan, kelemahan, dosa, bukan dia menjauh, tapi justru dia berupaya untuk semakin mendekat. Ya, dan dia tutupi kekurangan, kelemahan, dan dosanya itu dengan istighfar. Ya. Nah, Nabi saja dalam sehari berapa istighfarnya? Berapa istighfarnya? 100 kali. Ya. Nah, 100 kali. Bahkan Abdullah bin Umar kata beliau, "Kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi majlisin wahid 100 marrah, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim." Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, dahulu kami pernah menghitung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan dalam satu majlis sebanyak 100 kali beliau mengatakan Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkau adalah Zat yang penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, jadi banyak istighfar. Banyak beristighfar. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Beliau yang menyatakan kepada kita, "Ana akhsyakum wa atqakum lillah." Aku adalah manusia yang paling takut dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Adakah yang lebih baik dari Nabi? Tidak ada. Tapi beliau adalah orang yang paling banyak beristighfar. Sementara kita, ya, kita bisa masing-masing introspeksi diri. Dalam sehari kita sudah berapa kali mengucapkan istighfar? Ya, jangan sampai kalau dalam sehari pun kita tidak pernah beristighfar. Nah, maka orang yang berupaya untuk istiqamah, memperbanyak istighfar untuk menutupi kelemahan-kelemahannya, ya, sehingga dia semakin baik dan semakin baik. Dengan taubat kepada Allah, seorang semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dan diantara istighfar yang penting untuk kita ucapkan dalam sehari dan semalam, ya, kita baca di pagi hari dan juga di sore hari, yaitu yang diistilahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sayyid al-istighfar. Ya, diistilahkan dengan sayyidul istighfar. Bahkan beliau memerintahkan kita untuk mempelajari sayyidul istighfar. Kata beliau, "Ta'allamu sayyidul istighfar." Ya, belajarlah kalian akan sayyidul istighfar. Ya, pemuka dari segala permohonan ampun. Nah, dinyatakan sebagai sayyidul istighfar, ini menunjukkan bahwa inilah permohonan ampun yang paling terbaik, yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling utama. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari dalam keadaan dia meyakininya, kemudian dia meninggal sebelum sore harinya, maka dia dakhala al-jannah, masuk surga. Dan barang siapa yang membaca di sore harinya, kemudian dia meninggal sebelum pagi harinya, maka dia masuk ke dalam surga, dakhala al-jannah. Nah, maka jangan lupa di pagi hari baca sayyidul istighfar. Apa itu sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'at, a'udzu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, orang yang istiqamah sering istighfar, dan di antara istighfar yang paling mulia adalah sayyidul istighfar, dibaca di pagi hari dan juga dibaca di sore hari. Ini termasuk yang membuatnya masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Nah, ada yang belum hafal sayyidul istighfar? Yang belum hafal, hafalkan. Ya, hafalkan. Atau bisa membawa buku bacaan doa itu di saku. Setiap pagi baca, setiap sore baca, sampai dia hafal. Nah, kalau sering dibaca, insya Allah hafal. Baik. Jadi kaidah yang keempat, bahwa istiqamah yang dituntut dari seorang hamba adalah as-sadat, ya, pas dengan sasarannya, sesuai dengan agama itu sendiri, melaksanakan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan. Kalau dia tidak mampu, maka al-muqarabah, dia berupaya untuk berada di sasaran yang paling terdekat dengan titik sasaran yang sesungguhnya, yaitu mendekat kepada agama Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kemampuannya, ya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Baik. Di dalam riwayat, dalam hadis Al-Hakam bin Huzn Al-Kulfi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum, walakin saddidu wa abshiru." Wahai sekalian manusia, kalian tidak akan mampu untuk mengamalkan seluruh apa yang akan aku perintahkan, apa yang telah aku perintahkan, tetapi saddidu wa abshiru. Ya, berupayalah untuk tetap lurus dan bergembiralah kalian. Nah, upaya tetap harus ada. Meskipun kita tidak mampu untuk melaksanakannya, tapi paling tidak ada al-muqarabah, kita mendekat dan kita tutupi kekurangan kita dengan al-istighfar, sering bertaubat. Nah, dan pengaruh istighfar ini besar di dalam kehidupan kita. Baik. Karena seorang yang beristighfar itu maknanya dia mengakui bahwa dia berbuat dosa. Orang istighfar itu dia sadar. Pertama, dia sadar akan dosanya. Yang kedua, dia sadar bahwa dia harus kembali kepada kebaikan, harus menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, lah kalau seorang tidak teringat untuk istighfar, dia akan lupa akan dosa-dosanya, sehingga dia gampang untuk larut di dalam dosa itu. Dan dia tidak akan ingat untuk kembali kepada Allah, sebab dia untuk istighfar saja lupa. Bagaimana dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, maka dalam istiqamah al-istighfar itu sangat penting. Baik. Kemudian kaidah yang kelima, bahwa yang namanya al-istiqamah itu berkaitan dengan keinginan hati, ucapan, dan juga perbuatan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin, al-istiqamah tata'allaqu bil aqwal wal af'al wal ahwal wan niyyat. Istiqamah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, kondisi, dan niat. Ya, niat artinya keinginan hati. Makanya dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi dalam riwayat Imam Ahmad, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Ya, tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai hatinya lurus, hatinya istiqamah. "Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh." Dan tidak akan lurus hatinya sampai lisannya juga lurus, lisannya juga istiqamah. Nah, maka yang kedua yang perlu diluruskan setelah hati adalah lisan. Sebab lisan itu adalah gambaran yang terungkap dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya orang yang lurus hatinya, lisannya akan terjaga. Dan seorang bisa diketahui ketidaklurusan hatinya dari apa yang diucapkan oleh lisannya. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh sebahagian ahlul ilm, al-mar'u bi asgharai qalbihi wa lisan. Seorang itu tergantung dengan dua anggota badannya yang kecil, yaitu hatinya dan lisannya. Hatinya dan lisannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita dalam hadis, dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kullaha tukaffirul lisan." Seorang anak Adam kalau masuk di pagi hari, seluruh anggota badannya tukaffirul lisan, menyalahkan lisan atau menegur lisan. Fataqul, semua anggota badan itu mengucapkan kepada lisan, "Ittaqillaha fina." Bertakwalah engkau kepada Allah dalam urusan kami. Fa innama nahnu bik, sungguhnya kami ini tergantung denganmu. Fa in istaqamta istaqamna wa in iwajadta iwajadna. Kalau engkau itu menyimpang, maka kami akan menyimpang. Nah, ini menunjukkan bahwa lisan adalah hal kedua setelah hati. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam banyak hadis untuk menjaga hati. Pertama, yang kedua adalah lisan. Ya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berucap yang baik atau dia diam. Nah, demikian pula pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Mu'ad, "Imsik 'alaika hadza." Ya, tahanlah olehmu ini. Kemudian beliau memegang lisan. Tahan olehmu, jaga olehmu ini, yaitu jaga lisan. Ya, karena kebanyakan manusia itu masuk ke dalam api neraka adalah akibat dari hasil lisan mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taqilatka ummuka ya Mu'ad." Celaka engkau wahai Mu'ad. "Wa hal yaqubun nasa ala wujuhihim aw ala manakhirihim fin nar illa hasaidu alsinatihim?" Ya. Bukankah yang menelungkupkan manusia di atas wajah-wajah mereka di dalam api neraka Allah melainkan adalah hasil daripada lisan mereka? Maka menjaga lisan, meluruskan lisan supaya istiqamah di dalam kebaikan, ini adalah perkara penting setelah hati. Jadi hati kita, niat kita, keinginan kita perlu kita luruskan. Ya, kita hadapkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Yang kedua adalah lisan. Setelah itu baru anggota-anggota badan yang lainnya akan mengikuti. Kalau hati kita lurus, lisan kita baik, maka anggota-anggota badan yang lainnya akan beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Ya. Makanya orang-orang yang kita lihat jauh dari ketaatan kepada Allah, coba perhatikan lisannya. Perhatikan coba lisannya. Ya. Orang yang jauh dari mengibadahi Allah, coba perhatikan lisannya. Orang yang tidak pernah sholat, coba perhatikan lisannya, apa yang dia ucapkan. Karena istiqomahnya lisan ini akan membuat istiqomahnya anggota-anggota badan yang lain. Kalau lisannya tidak lurus, anggota-anggota badan yang lainnya tidak akan lurus. Ya, orang yang lalai dari Allah, pasti yang terucap dari lisannya segala kelalaiannya. Orang yang misalnya rakus, tamak kepada dunia, pasti yang akan terlontar dari lisannya, yang tersebut di dalam lisannya, segala urusan tentang dunia. Orang yang hatinya tenggelam di dalam akhirat, amalnya dipenuhi dengan amalan-amalan yang menjanjikan pahala di akhirat kelak, pasti lisannya akan berbicara tentang hal-hal yang bersifat akhirat. Ya. Makanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak mampu meluruskan hati kita, membuat hati kita istiqamah dan menjaga lisan kita istiqamah, ya, atribut-atribut apapun yang kita pakai di dalam anggota badan kita yang lainnya tidak akan mampu membuat kita akan lebih baik. Paham maksud saya? Ya. Atribut kita, kita pasang jenggot, kita pakai kolansua, pakai gamis, ya, kalau yang perempuan pakai hitam-hitam cadaran dan sebagainya, itu tidak akan mampu membuat kita jadi manusia yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah kalau kita tidak mampu membuat hati kita istiqamah dan lisan kita terjaga di dalam kebaikan. Tidak ada atribut yang akan membuat kita lebih bertakwa kepada Allah kalau kita tidak mampu menjaga kedua hal ini. Hati, kemudian lisan. Tapi kalau kita mampu menjaga keduanya, menjaga hati kita di atas istiqamah, lisan kita di atas istiqamah, maka anggota-anggota badan yang lain itu akan terbawa, akan terikut. Karena dua ini pokoknya. Pertama hati, yang kedua lisan. Sebab lisan itu dia akan menggambarkan apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang tenggelam di dalam urusan-urusan akhirat akan terucap di dalam lisannya hal-hal yang berbau atau yang bersifat akhirat. Demikian pula orang yang larut dan lalai di dalam kehidupan dunia, yang terucap di dalam lisannya adalah perkara-perkara yang terkait dengan dunia. Nah, dan orang-orang yang larut di dalam perbuatan dosa, yang terucap di lisannya adalah perbuatan dosa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua itu karena kegagalan hati, kemudian disambut oleh kegagalan lisan. Baik. Jadi ini kaidah yang keberapa? Yang kelima, ya. Bahwa istiqamah itu terkait dengan niat, keinginan hati, kemudian ucapan, ucapan-ucapan lisan, kemudian baru amalan-amalan anggota badan yang lainnya. Nah, makanya kalau kita lihat orang-orang soleh, imma dia dalam kondisi zikir kepada Allah, imma dia dalam keadaan qiraatul Quran, imma dalam keadaan sedang ibadah kepada Allah, imma dalam keadaan dia sedang menyampaikan ilmu. Ya, wa illa, kalau tidak dia diam. Ya. Nah, dan sedikit sekali mereka berucap dengan kata-kata yang tidak ada manfaatnya, hal-hal yang tidak berguna. Nah, bukan berarti kita tidak boleh berucap dengan hal-hal yang mubah, boleh. Ya. Tetapi kebanyakan mengucapkan hal yang mubah terkadang akan membawa kepada madharrah, membawa kepada madharrah. Nah, oleh karena itu orang yang bermudah-mudahan dalam perkara yang mubah, dia akan jatuh ke dalam perkara yang makruh. Orang yang bermudah-mudahan dalam perkara yang makruh, dia akan jatuh ke dalam perkara yang haram. Kaidah yang keenam, bahwasanya istiqamah, la takunul istiqamatu illa lillah wa billah wa ala amrillah. Istiqamah itu, kata beliau, al istiqamah itu terlaksana lillah, karena Allah, wa billah, dengan Allah, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah. Maksudnya bagaimana? Istiqamah itu terlaksana lillah. Ketika niat kita murni hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita beristiqamah bukan untuk Allah, maka namanya bukan istiqamah. Kalau kita mengharapkan dari apa yang kita perbuat dengan amalan-amalan akhirat itu adalah kehidupan dunia, itu bukan istiqamah namanya. Ya. Nah. Dan banyak sekali orang-orang yang menggunakan amalan-amalan akhirat untuk tujuan dunia. Tujuan dunia itu tidak selalu melulu tentang harta. Ya. Terkadang seorang melakukannya karena ingin disanjung, ingin dipuji, ingin diakui statusnya. Ya. Terkadang dia melakukannya ingin mendapatkan penghormatan. Terkadang dia ingin mengalihkan perhatian manusia kepadanya. Banyak hal-hal yang merupakan niat-niat tidak baik yang selain Allah Azza wa Jal membuat seorang keluar dari istiqamah, sehingga amal kebaikannya itu tidak bernilai. Ya. Untuk apa Anda ngaji misalnya? Ngapain kamu ngaji? Oh, saya ngaji supaya saya tetap dianggap sebagai orang baik. Ya, supaya manusia itu memberikan penilaiannya yang baik kepada saya. Ini hal yang berpaling daripada niat ya ikhlas. Hanya karena ingin manusia mengakui statusnya. Ini bukan niat yang ikhlas. Nah, kalau manusia nanti tidak mengakui statusnya meskipun dia telah ngaji, gimana? Repot kan jadi. Berarti dia bukan mencari keridhaan Allah tapi keridhaan manusia. Yang namanya istiqamah itu lillah, karena Allah, bukan karena manusia. Walaupun manusia memusuhinya karena dia istiqamah, dia gak peduli. Karena niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, bukan ridha manusia. Selama dia yakin itu adalah benar, meskipun manusia tidak mengikutinya, dia akan tetap berada di atas istiqamah. Karena niatnya adalah lillah. Apalagi yang namanya jalan kebenaran ini, sedikit orang yang mengikutinya. Makanya sering para ulama menasihatkan kita, fala tastauhish biqillatis salikin. Engkau jangan merasa takut dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan ini. Jalan istiqamah ini sedikit yang menempuhnya. Ya, segelintir dari manusia. Oleh karena itu, kalau kita ingin istiqamah bukan karena manusia, bukan karena ingin mendapatkan pengakuan, bukan karena takut, bukan karena ini, bukan karena itu kepada yang selain Allah, tetapi niatnya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian istiqamah itu terlaksana billah. Apa maksudnya billah? Dengan pertolongan Allah. Ya. Tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan bisa istiqamah. Makanya dalam hadis yang sahih dari hadis Abi Hurairah dalam riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Ya. Bersemangatlah engkau terhadap perkara yang mendatangkan manfaat kepadamu dan minta tolonglah kepada Allah. Pertama, antusias untuk hal-hal yang bermanfaat termasuk dalam urusan-urusan agama. Kemudian setelah itu minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang memudahkan kita. Nah, tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa istiqamah, apalagi di akhir zaman. Ya, istiqamah itu sesuatu yang mahal sekali harganya. Ya, dengan kondisi manusia yang beraneka ragam, ya, bermacam-macam, dengan segala kepentingan yang ada, dengan kebutuhan yang semakin tinggi, dengan kehidupan yang semakin tidak menentu, istiqamah itu berat sekali. Iya enggak? Nah, banyak sekali tantangannya. Ya, terkadang tantangannya dari lingkungan kita. Ya. Tidak mendukung kita untuk istiqamah. Kita ingin istiqamah tapi lingkungan kita tidak baik. Ya, sedikit banyaknya kita akan terpengaruh. Karena pengaruh lingkungan itu besar kepada kita. Kita ingin baik tapi kalau lingkungannya enggak baik, seringnya kita ke bawah. Paling tidak mau kita melakukan kesalahan yang kita tidak inginkan. Nah, ya apa boleh buat karena lingkungannya seperti itu. Contohnya kita enggak ingin dengar musik, mau tidak mau dengar musik kan kalau kita tinggal di lingkungan yang tidak baik. Ya. Yeah. Lingkungannya di sekitarnya orang pada musikan. Mau tidak mau kita dengar musik. Pertama, gimana lah, kepaksa. Lama-lama, biasalah. Lama-lama, tertarik juga, bagus juga lagi ini. Nah, terkadang datangnya dari orang-orang yang dekat dengan kita. Dari teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, terkadang dari bahkan dari keluarga kita, terkadang dari istri, terkadang dari anak, ya bahkan juga dari diri kita sendiri. Istiqomah itu berat. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah, istiqomah itu berat. Makanya tadi di awal dimulai bahwa istiqomah itu adalah anugerah dari Allah. Kita harus banyak-banyak sering-sering berdoa kepada Allah untuk diberi istiqomah. Minta petunjuk, minta diselamatkan dari fitnah, minta diselamatkan dari pengaruh gemerlap kehidupan dunia dan sebagainya. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang kedua adalah al-istiqamah itu terlaksana billah. Yang ketiga wa ala amrillah, artinya bahwa istiqamah itu terlaksana bila kita berada jalan di atas perintah Allah sesuai dengan agamanya. Ya. Agama yang diajarkannya kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab istiqamah itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi harus disesuaikan dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kaidah yang keenam, istiqamah itu lillah wa billah wa ala amrillah. Baik. Yang ketujuh, bahwa seorang hamba bagaimanapun istiqomahnya, dia tidak boleh bersandar kepada amalannya dan merasa bangga dengan diri. Seorang hamba bagaimanapun hebat istiqomahnya, dia tidak boleh bersandar kepada amalannya dan merasa bangga dengan diri. Makanya di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Ya. Bersikap luruslah kalian dan mendekatlah kalian dan bergembiralah kalian. Fa innahu lan yadkhulal jannata ahadun bi amalik. Ya. Bahwa seorang tidaklah masuk surga karena amalnya, atau lan yudkhilal jannata ahadan amalu, ya. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam surga, tidaklah seorang masuk ke dalam surga disebabkan amalannya, atau amalannya tidaklah membuat seorang masuk ke dalam surga. Nah, amalannya tidaklah membuat seorang hamba masuk ke dalam surga. Kata mereka, yaitu para sahabat beliau radhiyallahu anhum, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah. Kata Nabi, wala ana, dan tidak pula aku, illa ayyatadhammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadl, akan tetapi Allah meliputiku dengan rahmat daripadanya dan keutamaan. Nah, jadi seorang tidak perlu bangga dengan amalannya, tidak perlu bangga dengan dirinya sendiri, meskipun dia berada di dalam kondisi agama yang baik, yang membuatnya mampu mencapai kondisi ataupun kebaikan yang sedemikian hebat, itu bukan karena dirinya sendiri, bukan karena hasil upayanya, bukan karena amalannya, karena memang itu adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Misalnya dia mampu untuk menjadi seorang ulama, ya, ahli ibadah yang luar biasa, zuhud dan sebagainya dan sebagainya. Sehebat apapun dia, jangan merasa bangga dengan dirinya dan merasa bangga dengan amalannya. Karena yang membuatnya seperti itu adalah Allah. Kalau bukan karena petunjuk Allah Azza wa Jal, maka dia tidak akan pernah mencapai kondisi tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulal jannata ahadun bi amalihi. Seorang tidak masuk surga karena amalannya, tetapi karena keutamaan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, annal istiqamah wal muqarabah la tunji yaumal qiyam. Bahwasanya al-istiqamah dan juga mendekat kepada al-istiqamah itu tidak akan menyelamatkan pada hari kiamat kelak. Fala yartan ahadun ila amali wa la ya'jab bihi. Maka janganlah seorang condong kepada amalannya dan tidak perlu dia merasa bangga dengannya. Wa la yara anna najatahu bih, dan tidak perlu dia menganggap bahwa keselamatannya karena amalannya itu. Bal innama najatuhu bi rahmatillah wa 'afwihi wa fadlih. Bahkan hanya saja keselamatannya adalah dengan rahmat Allah, kemaafan Allah dan juga keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalam Madarijus Salikin. Nah, subhanallah. Jadi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, kemuliaan-kemuliaan dan keutamaan-keutamaan di dalam Islam, tidak perlu merasa bangga dengan dirinya sendiri, dengan amalnya. Dia perlu ingat bahwa semua itu yang memudahkannya adalah Allah. Ya, sehingga dia tidak perlu menganggap remeh, menganggap kecil orang lain dan menganggap suci dirinya. Ya. Kadang orang kalau bangga dengan dirinya, dengan amalannya, dia menganggap kecil dan menganggap remeh orang lain. Ah, siapa fulan itu? Sehebat apa sih dia? Itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung muatan bahwa dia bangga dengan dirinya, bahwa dia merasa lebih, bahwa dia mempunyai sesuatu yang lebih daripada orang tersebut. Ya. Maka seorang hamba jangan merasa bangga dengan diri. Al-ujub. Ya, al-ujub itu adalah dosa. Ya. Bahkan dosanya termasuk dosa besar, kabirah minal kabair. Bahkan as-sahabah radhiyallahu anhum, ya, pernah ditegur oleh Allah Azza wa Jal dengan kekalahan di dalam perang Hunain karena penyakit apa? Ujub, merasa bangga. Ya. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat thumma wallaitum mudbirin. Kata Allah, dan pada hari perang Hunain ketika jumlah kalian yang banyak itu membuat kalian bangga, falam tughni 'ankum syai'a, padahal jumlah kalian yang banyak itu tidak membuat kalian mengambil kemanfaatan sedikit pun, tidak akan memberi kemanfaatan kepada kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat, bahkan bumi terasa sempit oleh kalian padahal bumi itu luas. Kemudian kalian lari ke belakang dalam peperangan tersebut. Apa yang terjadi pada perang Hunain? Awalnya mereka merasa bangga dengan jumlah pasukan 12.000 orang. Ya, belum pernah kaum muslimin berperang melawan orang-orang kafir dengan jumlah pasukan sedemikian besar. 12.000 orang itu di masa itu luar biasa. Ya, itu pasukan yang tidak akan mungkin kalah kalau perang. Akan melawan segelintir orang-orang kafir yang tersisa pada waktu itu di daerah Taif. Ya, mereka bertakbir dengan sekuat-kuat suara mereka. Ya, dan sudah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakbir dengan perlahan. Ya, karena Allah itu bukan zat yang tuli. Dan bukan pula zat yang gaib, tapi mereka tidak mendengarkan. Sebab pada waktu itu juga banyak sahabat-sahabat yang baru masuk, Islam setelah Fathu Makkah. Nah, tapi ketika mereka merasa bangga dengan jumlah mereka yang besar, merasa kuat bahwa mereka tidak akan kalah, 300 orang saja mereka bisa mengalahkan 1000 orang. Pada waktu itu ternyata ketika sampai di wilayah Hunain, mereka justru lari tunggang langgang. Mereka disambut oleh musuh dari atas bukit dengan serangan anak panah dan tombak, sehingga mereka lari kocar kacir tunggang langgang. Ya, bahkan sampai sebagian sahabat mulia pun lari. Nah, subhanallah, ini teguran dari Allah Azza wa Jalla bahwa al-ujub bisa mendatangkan kekalahan. Oleh sebab itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, penyakit jiwa yang merasa bangga dengan diri sendiri, merasa hebat dengan amalannya, ini justru membuat seorang hamba tidak selamat di hari kiamat kelak. Nah, makanya orang yang semakin tinggi ilmunya, semakin baik amalannya, dia akan semakin menunduk. Kalau dia memang benar-benar istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Nah, makanya para ulama kita tidak ada yang bersikap angkuh, bersikap sombong, merasa bahwa dirinya adalah segalanya. Tidak. Tidak pernah menganggap dirinya adalah tolak ukur kebenaran. Ya. Karena merasa bangga diri itu adalah penyakit yang akan menjauhkan seorang hamba dari istiqamah. Oleh karena itu kita harus punya sikap at-tawadhu. Ya. Sikap merasa sombong, angkuh, merasa bangga diri, lawannya adalah at-tawadhu, ya, merasa rendah hati. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadha'a lillah rafa'ahullah." Barang siapa yang bersikap rendah hati dengan niat karena Allah Azza wa Jal, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, ini prinsip yang ketujuh, ya, bahwa sehebat apapun istiqamah seorang hamba, maka dia jangan bersandar kepada amalannya dan jangan merasa bangga dengan dirinya sendiri. Baik. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ini sebetulnya pembahasan yang sangat penting sehingga kita tidak lupa diri. Kadang seseorang lupa diri dengan merasa istiqamah dia yang paling benar, dia yang paling suci, dia yang paling istiqamah, yang lainnya sesat, menyesatkan, ya, yang lainnya adalah orang-orang yang menyimpang, ya, orang salah sedikit, wes, habis, ya, yang paling benar dia, yang paling suci dia, dia nggak mungkin salah, dia nggak mungkin keliru. Nah, ini sebenarnya sudah keluar dari istiqamah. Orang yang istiqamah tidak boleh seperti ini. Ya, orang yang istiqamah itu justru rendah hati. Ya, tidak bangga dengan amalannya. Nah, tidak merasa bahwa dirinya adalah yang paling suci. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa a'lamu bimanittaqa." Allah itu yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa kepada-Nya, siapa yang paling suci jiwanya. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah. Ba'da salatul zuhur kita masih menyisakan 3 kaidah, insyaallah kita selesaikan ba'da zuhur. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.